Cut to Cut Studio dengan bangga mempersembahkan Pelangi di atas gelagah wangi. Sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia. Sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi, serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Cimbun. Ayo prajurit Demak, kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas kanker murka. Kita hancurkan Majapahit. Serbu! Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Tijah, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara, Haryoko. Dalam episode awal ini, dengan judul Ilmu Rigma Sidi. Semula Endang Puspitasari melihat pemandangan yang sangat ganjil. Rembulan purnama seperti tertutup sesuatu, padahal tak ada awan, tak ada mendung sedikitpun. Langit cerah penuh bertaburan bintang gemintang. Kemudian dia melihat kelebat pakaian wanita yang berkilat-kilat tertimpa cahaya bulan. Dan pemandangan ganjil itu semakin jelas. Akhirnya nampak sosok tubuh seorang perempuan dengan rambut terurai memanjang, berkibar laksana seorang bidadari turun dari kayangan. Rambut perempuan itu panjang sampai sebatas pinggangnya, dan rambut yang indah itu berkerelap bagaikan berkas-berkas cahaya bulan itu sendiri. Endang Puspitasari masih ternganga keheranan melihat ke atas, ke angkasa, pada saat sosok tubuh perempuan itu sudah berdiri tak jauh darinya. Perempuan itu ternyata mempunyai wajah yang cantik luar biasa. Dan Endang Puspitasari segera sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan arwah mendiang ibunya. Buru-buru dia bermaksud membangunkan Endang Kusuma Dewi yang masih tertidur pulas di atas daun-daun kering. Kusuma Dewi? Kusuma Dewi? Jangan Puspita Sari. Jangan bangunkan adikmu. Kenapa, Bu? Dia pasti gembira sekali melihat kehadiran ibu di sini. Dia masih terlalu muda. Masih meledak-ledak. Masih belum mampu mengendalikan perasaannya. Dia belum siap menerima apa yang kuberikan padamu malam ini. Apalagi sekarang dia sedang gelisah. Pikirannya kusut. Kasihan Kusuma Dewi. Aku tahu apa yang dialaminya. Tapi dia anak yang baik. Dia akan bisa mengatasinya. Bagaimana perasaanmu, Puspita Sari? Saya gembira sekali, Bu. Saya merasa bahagia. Saya bahkan tidak tahu ini peristiwa nyata ataukah saya hanya sekedar bermimpi. Antara kenyataan dan impian, Puspita Sari. Itu yang ku alami sekarang. Oh ya, Bu. Sekarang Ibu tinggal di mana? Jauh sekali. Ibu tinggal di suatu tempat yang tak dapat dijangkau oleh pandangan mata. Tak dapat diraba oleh indera. Tapi sebenarnya, sekarang Ibu tinggal di alam pikiranmu, Puspita Sari. Karena Ibu tidak pernah mati. Ibu akan tetap hidup dalam api semangatmu. Puspita Sari. Iya, Bu. Kenapa Ibu memandangku seperti itu? Apakah ada yang aneh pada diriku, Bu? Kau cantik, Puspita Sari. Kau dewasa. Dan sebentar lagi Ibu akan menambah kedewasaanmu. Serta menyempurnakan kecantikanmu. Apa yang sedang kau lakukan di sini bersama adikmu? Kami menjalankan perintah Ayah Resi, Bu. Kami berdua ingin mewarisi ilmu Rikma Sidi atau pukulan rembulan dingin dari Ibu Rukmakarti. Rikma Sidi, rembulan dingin. Memang aku melihat dengan sangat jelas. Kamu sudah siap, Puspita Sari. Sebenarnya, Ibu memperoleh dari mana ilmu tersebut? Bagaimana asal mulanya, Bu? Sampai saat sekarang ini, hanya ada 7 orang wanita yang memiliki ilmu Rikma Sidi atau ilmu pukulan rembulan dingin. Pertama, adalah seorang wanita cantik yang bernama Dewi Amisani. Nah, berkat ilmu tersebut, kecantikan wanita ini sampai menggoncangkan kerajaan Kediri. Karena Prabu Kertajaya tergila-gila padanya. Akhirnya, Kediri terpaksa runtuh dan bertekuk lutut pada saat berperang melawan Tumapel. Dan di desa Ganter, Prabu Kertajaya tewas. Setelah Dewi Amisani, ilmu tersebut jatuh ke tangan Ratu Ken Dedes, istri Ken Arok, Raja Singasari yang pertama. Kemudian, wanita yang ketiga ialah Diah Dewi Gayatri, istri Sang Rama Wijaya. Karena memiliki kecantikan yang sempurna, Gayatri sangat disayangi pendiri kerajaan besar Majapahit tersebut. Nah, wanita yang keempat ialah putri sulung Dewi Gayatri yang bernama Tribuana Tunggadewi. Dia bukan hanya memiliki kecantikan yang sempurna, tapi juga menjadi Ratu Majapahit menggantikan Prabu Jayanegara. Kemudian, wanita yang kelima bernama Diah Dewi Suhita, Ratu Majapahit yang terakhir. Dan wanita yang keenam adalah seorang pertapa perempuan. Namanya Brahmani Chandrasari. Dia adalah nenek buyutku sendiri. Ibu mendapatkan pukulan rembulan dingin dari Brahmani Chandrasari yang di hari-hari tuanya bersemayam di lereng Gunung Welirang. Sampai beliau menemui ajalnya juga di tempat tersebut. Waktu itu, ibu masih gadis remaja. Ibu terus merawatnya pada saat beliau sakit parah. Dan sebelum meninggal, beliau sempat mewariskan ilmu tersebut pada ibu. Puspitasari. Aku akan menjelaskan jurus-jurusnya. Ilmu Rikma Sidi atau pukulan rembulan dingin hanya terdiri dari 11 jurus. Jurus pertama disebut Eka Chandra. Bulan tanggal 1, tanggal sepisan. Berikutnya Dwi Chandra, bulan tanggal 2. Kemudian Tri Chandra atau bulan tanggal 3. Lalu Catur Chandra, Panca Chandra, bulan tanggal 4 dan tanggal 5. Selanjutnya Sat Chandra atau bulan tanggal 6. Sapta Chandra, bulan tanggal 7. Hasta Chandra atau bulan tanggal 8. Nawa Chandra, bulan tanggal 9. Dan Dasa Chandra, bulan tanggal 10. Lalu jurus yang ke-11, Bu? Jurus yang ke-11 adalah jurus terakhir, jurus pamungkas. Namanya jurus Purnama Sidi atau bulan tanggal 15. Cara memainkannya dibagi menjadi 3 tahapan. Eka Chandra sampai Panca Chandra, bulan hari pertama sampai hari kelima digabung menjadi 1. Kemudian Sat Chandra sampai Dasa Chandra, bulan hari ke-6 sampai hari ke-10 digabung menjadi 1. Dan terakhir jurus Purnama Sidi berdiri sendiri. Semua 3 tahap. Nah, sekarang ayo Puspitasari, kita cari tempat yang lebih lapang. Aku akan memperagakannya di depanmu. Lalu Kusuma Dewi bagaimana, Bu? Dia tidak apa-apa. Biar saja dia tidur. Nanti kalau sudah selesai bangunkan. Ayo. Iya, Bu. Puspitasari melangkah membuntuti wanita cantik di depannya yang dikenalnya sebagai ibunya. Mereka bergegas menuju suatu tempat yang cukup lapang. Cahaya bulan leluasa menerangi tempat tersebut karena tiada rintangan dedaunan maupun pohon-pohonan. Mereka berhenti di tengah-tengah lapangan rumput dan berdiam diri sesaat lamanya, seolah-olah ingin membiarkan tubuh mereka bermandikan cahaya bulan purnama. Kemudian wanita cantik yang pada masa hidupnya bernama Diah Rukmakarti itu menoleh ke arah Endang Puspitasari. Puspitasari, iya Bu, lihat baik-baik. Ibu akan memperagakan seluruh jurus pukulan rembulan dingin. Iya Bu. Itu rambutmu tidak boleh dalam keadaan disanggul, harus dilepas, diurai seperti ini. Perhatikan baik-baik Puspitasari. Endang Puspitasari ternganga keheranan begitu melihat ibunya memperagakan jurus ke-15 atau jurus Purnama Sidi. Dia seperti melihat seorang penari serimpi yang bergerak dengan nemah gemulai. Pakaiannya berkibar kena hembusan angin malam ke sana kemari. Sementara rambutnya melambai-lambai dan berkerelap indah terkena sapuan cahaya rembulan. Tapi diam-diam, Endang Puspitasari merasakan ada kekuatan dahsyat di balik gerakan-gerakan itu. Semakin lama, gerakan tersebut semakin cepat. Suatu saat wanita cantik itu meliuk ke kiri, ke kanan, berputar dan berlompatan di udara yang dingin. Saat berikutnya, Endang Puspitasari hanya seperti melihat sebuah bayangan berkelebat ke sana kemari. Kemudian bayangan itu berhenti seketika. Tangan kanannya terangkat ke atas kepalanya. Kemudian disusul sebuah kilatan cahaya memancar dari telapak tangan wanita cantik itu. Endang Puspitasari tersentak begitu mendengar ledakan tak jauh dari tempatnya berdiri. Ledakan itu ternyata berasal dari sebongkah batu yang kena sambaran pukulan jarak jauh. Diah Rukmakarti, wanita cantik itu, melambaikan tangan padanya sambil tersenyum. Buru-buru, Endang Puspitasari menghampirinya. Sekarang mereka berdua sudah berdiri berhadap-hadapan di samping sebongkah batu yang mulai mengepulkan asap putih. Nah, kau lihat sendiri Puspitasari, seperti apa kekuatan ilmu Rikma Sidi atau pukulan rembulan dingin. Batu itu berasap, Ibu. Coba peganglah, rabalah. Tidak usah takut-takut. Ayo, rabalah. Ya begitu. Oh, dingin sekali batu ini. Oh, ada apa? Oh, rupanya batu besar ini sudah hancur lebur, sudah menjadi pasir yang halus. Nah, Puspitasari, aku sudah memperagakan seluruh rangkaian jurus ilmu Rikma Sidi. Sekarang kau harus mencobanya. Tapi apakah saya bisa, Bu? Tidak ada yang tak bisa dikerjakan putriku Puspitasari. Bukankah kau sudah merasa siap? Iya, saya siap, Bu. Tapi rasa-rasanya jurus-jurus itu tadi, walaupun nampak sederhana, sulit untuk menjalankannya. Karena itu cobalah sebisamu. Ibu yang akan membimbingmu. Ayo, ayo, tirukan aku. Ya, pasang kuda-kuda seperti ini. Ya, begitu. Kedua belah tangan letakkan di depan dada. Ya, bagus. Sekarang ikuti gerakan ibu. Kita akan memainkan jurus Eka Chandra. Endang Puspitasari menirukan segala gerak yang diperagakan ibunya. Sementara Diah Rukmakarti dengan sabar dan tenang membimbing putrinya mempelajari jurus-jurus Rikma Sidi atau pukulan rembulan dingin. Saudara pendengar, demikianlah seri ke-23 Sandiwara Radio Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain Ajeng sebagai Endang Puspitasari, Neni sebagai Diah Rukmakarti, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Di antara semerbak bunga I'm Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. The Future of Radio and Broadcasting on Harley Radio. Lagu di setelah.